jauh ku melangkah letih hati ini mencari dirimu kekasih. Di mana cinta yang indah dulu yang kau lukis di hatiku. Berikanlah ku satu alasan, jangan kau hilang dariku. Nasib cinta ini bersemi dan gugur kembali. Mudahnya engkau menjalin kasih, membuat ku rindu padamu. Nasib cinta ini bersemi dan gugur kembali. Mudahnya engkau menjalin kasih, membuatku rindu padamu. Oh, kasih, dalam hidupku.